mitra bisnis, kewajiban pengembang properti untuk mentaati aturan pemerintah, di mana mengharuskan pengembang yang membangun satu rumah mewah juga harus bangun dua rumah menengah dan tiga rumah murah untuk masyarakat bawah. Dan itu sekarang menjadi perdebatan setelah Kementerian Perumahan Rakyat berang terhadap sejumlah pengembang yang dinilai belum mentaati aturan tersebut. Analis menilai, kewajiban menyediakan rumah murah seharusnya bukan di tangan pengembang, tapi adalah kewajiban pemerintah. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Summarecon Agung, Yohanes Marjuki. Pak Yohanes, apa komentar Anda soal ini? Meskipun itu harusnya memang kewajiban pemerintah ya, tapi pada dasarnya kita swasta ya, kalau memang itu demi untuk pemerataan ya kita juga nggak keberatan sebenarnya. Cuman harus dengan aturan yang jelas lah. Lahannya di mana, terus harga patokannya juga berapa. Karena selama ini kalau disamakan di satu area, jelas tidak mungkin. Karena misalnya di Jakarta aja harganya udah berapa, ya. Pasti nggak mungkin semua areanya sama di Jakarta, gitu. Terus juga patokan harganya juga, kalau terlalu murah kan berarti nggak dapat harganya, gitu loh. Nggak bisa, gitu. Ya, itu sebenarnya kita sih setuju-setuju aja kalau misalnya memang demi pemerataan. Meskipun itu sebenarnya lebih banyak ke tugas pemerintah sebenarnya ya. Tapi kita kalau memang diminta bantu untuk itu, oke. Okay. Ya cuman tadi itu harus lebih jelas semua ya. Karena biar bagaimanapun kan yang namanya pengusaha tetap ada hitung-hitungan bisnisnya gitu loh. Terus saya katakan tadi kita positif aja kalau memang itu kita bisa bantu untuk yang menengah ke bawah. Tapi dengan lahan yang lebih terjangkau ya kan. Terus harganya juga dipatok yang lebih jelas, bukan harga yang terlalu murah ya. Harusnya sih kita juga bisa aja. Apa kesulitan yang paling dirasakan pengembang nih Pak dalam menjalankan aturan ini? Ya saya rasa yang jelas sulit ya lahannya ya. Karena kalau kita suruh cari lahan yang sama misalnya let's say di Kelapa Gading gitu. Cari lagi lahan yang di Kelapa Gading untuk yang menengah ke bawah jelas sulit itu. Gak mungkin ada lahan yang semurah itu gitu loh. Sudah ada pembicaraan bipartit belum sih Pak antara pengusaha dan pemerintah terkait aturan ini? Rasanya masih belum ada ya. Ray mungkin dulu pernah ada pembicaraan tapi belum sampai tuntas ya menurut saya. Ya menurut saya ya kalau memang dibikin aturan yang jelas gimana kewajibannya pengembang di mana terus lebih realistis lah ya kan tanahnya juga lahannya harus di mana nggak mungkin semua di satu tempat yang sama menurut saya prinsipnya kita juga mau jalanin kok. Pak Yohanes, Menteri Perumahan Rakyat melaporkan sekitar 60 pengembang properti nih Pak dengan tuduhan tidak mematuhi aturan pengembangan hunian berimbang ini. Bagaimana Anda melihat laporan ini Pak Yohanes? Ya kalau bagi kami ya tetap yang namanya hukum ya kita harus jalani ya kalau misalnya dapat laporan seperti itu. Cuman ya kita akan jelaskan semua pidana kita apa di mana gitu loh. Ya kita bukan pengusaha yang kriminal gitu. Kalau menurut saya sih terlalu tergesa-gesa ya. Harusnya harus duduk dulu, omong dulu, bicara dulu. Kita bukan orang yang gak bisa diajak bicara kok. Demikian Presiden Direktur Summarecon Agung, Yohanes Marjuki. Saya Mandariska.